Setan apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku? Lagi-lagi kau bohongiku, kau telah tipu aku. Aku menyayangimu, tapi lagi-lagi kau sakitiku, kau telah hianatiku. Sangka kau telah berubah, kau membagi cinta dengan dirinya. Aku yang terluka, sungguh aku kecewa. Setan apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu? Lagi-lagi kau sakitiku, kau telah hianatiku. Tak pernah kusangka kau telah berubah, kau membagi cinta dengan dirinya. Aku yang terluka, sungguh aku kecewa. Setan aku.